Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhat talabah, hafizakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Bab al-wudhu marrataini marratain. Bab berwudhu dua kali. Yakni, apa hukumnya berwudhu dua kali? Boleh atau tidak boleh? Jawabannya ada pada hadis yang akan kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Husain ibn Isa. Husain ibn Isa At-Ta'i. At-Ta'i. Abu Ali al-Bastami. Husain ibn Isa At-Ta'i Abu Ali Al-Bastami Saduqun Sahibu Hadithin Saduqun Sahibu Hadithin Akhraja lahu Al-Bukhari Wa Muslim Wa Abu Dawud Wa Nasa'i Al-Bukhari kodenya apa? Kha. Ya, Muslim Mim. Abu Dawud Dal. Nasa'i Sin. Ya. Kodenya Al-Bukhari kha, Muslim Mim. Abu Dawud Dal. Nasa'i Sin. Naam. قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد يونس بن محمد المؤدب Al-Baghdadi Al-Mu'addib Al-Baghdadi Thiqatun Thabtun Thiqatun Thabtun Akhraja lahu Al-Jama'ah Ashabul Kutub As-Sittah أخرج له الجماعة أصحاب الكتب الستة قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا فليح بن سليمان فليح بن سليمان أبو يحيى المدني فليح بن سليمان أبو يحيى المدني saduqun katsirul khata. Saduqun katsirul khata. Ya. Yeah. Mungkin di sini terlintas pertanyaan ya, kenapa Al-Bukhari meriwayatkan dari seorang rawi yang seperti ini, saduqun katsirul khata. Ya. Yeah. Insyaallah jawabannya lebih rinci pada kesempatan yang akan datang. Ya, saya baru ingat sekarang. Namun secara global bahwa Al-Bukhari rahimahullah ketika meriwayatkan dari rawi yang kondisinya seperti ini, beliau telah memilih hadis-hadisnya. Ya. Semacam ini rawi yang statusnya saduqun katsirul khata. Tentu kalau dia bersendiri dalam meriwayatkan suatu hadis dengan kondisi yang seperti ini, hadisnya tidak mencapai derajat sahih. Lalu kenapa Al-Bukhari meriwayatkan darinya? Secara global, jawabannya bahwa beliau telah memilih hadis yang diriwayatkan oleh rawi tersebut. Dengan melihat dari siapa dia meriwayatkan, siapa pula yang meriwayatkan darinya, sanadnya sudah terpilih, dan juga mungkin di sana ada jalan yang lain yang mendukung riwayat-riwayat tersebut. Ya. Globalnya seperti itu, dan insyaallah lebih rinci mungkin pertemuan berikutnya. Semoga saya bisa melihat penjelasan dari ulama tentang hal ini. Bismillah. Baik, selanjutnya. An Abdullah ibn Abi Bakrin. An Abdullah ibn Abi Bakrin. An Abdullah ibn Abi Bakrin ibn Amr ibn Hazmin. Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm. Al-Madani Al-Qadhi Thiqatun Akhrajalahu Al-Jama'ah. Thiqatun Akhrajalahu Al-Jama'ah. Fulaih tadi juga riwayat hadis beliau diriwayatkan oleh Al-Jama'ah Ain. Kodenya Ain ya. Mumpung ingat mungkin dars yang akan datang. Oh ini ada sini ya, papan tulis spidol dan penghapus mungkin bisa disiapkan sehingga mungkin kita bisa tulis kembali maratib arruat dari sisi jarhan wa ta'dila. Barangkali yang tulab judud belum mengetahui ya. Baik. InsyaAllah pertemuan akan datang ya. Selanjutnya. tadi. Abdullah bin Abi Bakar bin Amr bin Hazm Al-Madani. An Abbad ibn Tamim. Abbad ibn Tamim. Thiqatun. Wa qad qila lahu ru'yah. Thiqatun, ini rawi yang terpercaya. Qad qila inna lahu ru'yah. Apa maknanya? Qad qila telah dikatakan inna lahu, bahwa dia punya ru'yah. Apa maksudnya? Ya, ini istilah ulama ya. Jangan dipahami secara arti kata saja. Dikatakan dia punya ru'yah. Apa maksudnya? Mimpi atau apa? Bukan ya. Ru'yah di sini maksudnya ru'yatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qad qila inna lahu ru'yah, dikatakan dia punya ru'yah, artinya pernah melihat Nabi. Ada seorang atau sebagian ulama yang mengatakan bukan, dia bukan sekedar thiqah, tapi dia pernah melihat Nabi. Kalau pernah melihat Nabi, maknanya apa? Dia adalah sahabi. Dia adalah sahabat. Sahabat adalah man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau man laqiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dhalik. Orang yang melihat Nabi atau bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan seperti itu. Ya. Ya, insyaallah nanti kan depan saja ya. Yang jelas siap spidol dan menghapus jazakumullah khair. Selanjutnya tadi saya katakan bahwa sebagian ulama menurut Ibnu Hajar rahimahullah, Abbad Ibnu Tamim menurut sebagian ulama pernah melihat Nabi. Kalau pernah melihat Nabi artinya sahabat. Kalau sahabat ini derajat tauthik yang tertinggi. Ya, derajat tauthik yang tertinggi. Ya, lebih dari yang lain yang sekedar dikatakan thiqah atau bahkan thiqatun thiqah. Ya, atau thabtun hujjah. Semuanya kalah dengan sahabi. Namun wallahu alam mana yang lebih rajih, apakah sahabi atau bukan, ini perlu dikaji lebih lanjut ya. Bisa dilihat mungkin dalam kitab Ibnu Hajar yang membahas khusus tentang sahabat yang berjudul apa? Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah. Ini kitab yang membahas biografi para sahabat. Ya, ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, termasuk kitab yang paling lengkap dalam bab biografi sahabat. Judulnya apa? Al-Isabah fi Tamyizi As-Sahabah. Nah, di situ beliau sebutkan bagian pertama sahabat yang jelas sahabat. Nanti ada sahabat yang diperselisihkan. Ya, apakah dia sahabat atau bukan? Ya. Nanti ada sahabat dari kaum lelaki, ada dari kaum wanita. Ada sahabat yang terkenal dengan namanya atau terkenal dengan kunyahnya. Itu semuanya disebutkan dalam kitab tersebut. Ya. Menjadi rujukan utama dalam bab ma'rifatu as-sahabah, mengetahui para sahabat. Naam. Kemudian dan untuk mengetahui sahabat itu ada caranya, ya kan? Caranya gimana mengetahui fulan itu sahabi? Bisa jadi pengakuan dia, bisa jadi penyebutan dari sebagian ulama. Ya. Bisa jadi dari sisi tarikh, sejarah. Ya, itu semua adalah turuku ma'rifati as-sahabah. Itu juga ada ilmunya. Turuku ma'rifati as-sahabah, cara-cara mengetahui sahabat. Baik. Kemudian An Abdullah ibn Zaid dari Abdullah bin Zaid, huwa ibn Asim. Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini. Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari. Abdullah ibn Zaid ibn Asim Al-Mazini Al-Ansari. Ya. Sahabiyun syahir. Dia seorang sahabat yang masyhur, syahir. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya, meriwayatkan hadis beliau ashabul kutub as-sittah. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marrataini, bahwa Nabi SAW berwudu marrataini, dua kali. Bahwa Nabi SAW berwudu marrataini, dua kali. Ya. Nah, ini jawaban dari bab yang disebutkan oleh Al-Bukhari. Al-Bukhari dalam penyebutan bab masih belum menyebutkan hukum. Babu al-wudu marratain. Bab berwudu dua kali. Apa maksudnya? Boleh apa tidak? Kan begitu. Nah, hadis ini menjadi jawaban bahwa kalau begitu wudu marratain dua kali boleh. Dan ini adalah sunnah, ya, yang kita yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi boleh antum ketika berwudu hanya dua kali, ya. Sebelumnya kita sebutkan kemarin satu kali itu yang wajib satu kali. Marratain dua kali adalah sunnah, dan berikutnya nanti yang talatan tiga kali itu juga sunnah. Baik. Berlanjut ke bab berikutnya. Babul wudu salasan. Bab wudu tiga kali. Nah, sekarang yang tiga kali. Apa hukumnya? Hukumnya juga jawabannya dalam hadis yang akan kita baca. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Uwaisi. Abdul Aziz Ibnu Abdullah Al-Uwaisi. Thiqatun. Akhraja lahu Al-Bukhari wa Abu Dawud. Al-Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidhi wa Nasai Afwan wa Ibn Majah, bukan Nasai, Ibn Majah. Al-Bukhari, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. Nah, kalau seperti ini kita cari rawi ini di kitab Sunan Nasai, ada apa enggak? Nah, tidak ada, kita enggak akan dapatkan rawi ini dalam kitab Sunan An-Nasa'i, ya, karena An-Nasa'i ma akhraja lahu, tidak meriwayatkan hadisnya. Qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad. Qala haddatsani Ibrahim ibn Sa'ad. Beliau mengatakan haddatsani, mengabarkan kepadaku Ibrahim bin Sa'ad. Siapa dia Ibrahim bin Sa'ad? Ibrahim bin Sa'ad ibn Abdurrahman ibn Auf. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Ya. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Thiqatun hujjah. Thiqatun hujjah. Thiqatun hujjah. Akhraja lahu al-jama'ah. Akhraja lahu al-jama'ah. Ali ibn Shihab. An ibn Shihab Siapa itu Ibnu Syihab? Ya, sudah sering kita baca di pelajaran-pelajaran yang lalu. Barangkali ada yang masih ingat. Kadang disebut siapa? Siapa? Az-Zuhri. Naam. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kadang disebut di sanad Az-Zuhri, kadang disebut Ibnu Syihab. Ya. Namanya adalah Muhammad bin Muslim. Ya, namanya padahal Muhammad bin Muslim. Jadi beliau lebih dikenal dengan Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah, ya. Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Syihab Az-Zuhri. Apa derajat beliau? Al-Faqihul Hafidh muttafaqun ala jalalatihi. Seorang faqih di fikih. Al-Hafidh, seorang hafidh. Muttafaqun ala jalalatihi, disepakati tentang jalalah, yakni kebesarannya, begitu ya. Jadi ini Al-Imam Zuhri memang luar biasa ya. Beliau termasuk salah satu bisa dikatakan muaranya sanad-sanad. Muridnya banyak sekali. Banyak sekali hadis yang muaranya ke beliau. Jadi Az-Zuhri kemudian cabangnya ke bawah itu banyak sekali. Karena saking terkenalnya beliau, ulama besar, banyak muridnya. Ya, banyak sekali muridnya. Jadi karenanya di sini Ibnu Hajar pun memberikan tausik yang luar biasa. Ya, al-faqih al-hafidh muttafaqun ala jalalatihi, seorang faqih yang hafidh yang disepakati kebesarannya. Naam. Disebutkan al-faqih karena juga beliau dalam bab-bab fikih sering dinukil apa? Pendapat-pendapatnya, pendapat-pendapat beliau dalam bab fikih sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Jadi bukan sekedar membidangi ilmu hadis saja, tapi juga fikih. Al-faqih al-hafidh. Akhrajalahu ashabul kutub as-sittah atau al-jama'ah. Anna Atha ibn Yazid, bahwa Atha ibn Yazid akhbarahu, mengabarkan kepadanya. Atha ibn Yazid, man huwa Atha ibn Yazid? Huwa Atha ibn Yazid al-Laythi al-Madani. Atha ibn Yazid al-Laythi al-Madani. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Thiqatun akhrajalahu ashabul kutub as-sittah. Ya. Anna Atha ibn Yazid akhbarahu anna Humrana maula Uthman. Anna Humran maula Uthman. Bahwa Humran maula Uthman. Siapa Humran maula Uthman? Humran ibn Aban, ya. Humran ibn Aban, ibn Aban maula Uthman. Maula Uthman. Maula itu bekas budak Uthman. Jadi atau dibebaskan oleh Uthman. Beliau membeli dan membebaskannya. Uthman ibn Affan. Ya. Thiqatun akhrajalahu al-jama'ah. Atau ashabul kutub as-sittah. Naam. Anna Humran ibn anna Humran maula Utsman akhbarahu bahwa Humran maula Utsman mengabarkan kepada beliau annahu ra'a Utsman. Nah, ini mulai masuk ke matannya. Annahu ra'a Utsman, bahwa dia melihat Utsman ibn Affan. Man huwa Utsman ibn Affan? Ma'ruf ya, sahabiyun jalil. Ahadu al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin. Ya, ahad al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyin al-mulaqab bi dhinnurain. Ya, sahibu al-manaqib al-kathirah al-jammah. Puja keutamaan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat besar. Beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya. Baik. Ra'a Utsman bin Affan da'a bi'ina'in. Dan meriwayatkan hadis beliau Ashabul Kutub Sittah, ya. Hadis Utsman. Da'a bi'ina'in. Beliau da'a memanggil atau meminta, di sini kita artikan da'a bi'ina'in. Da'a yad'u memanggil, ya, artinya memanggil untuk meminta. Bi'ina'in bejana. Ina bejana atau wadah air. Ina wadah air atau bejana. Fa'afragha 'ala kaffaihi thalatha mirarin. Fa'afragha 'ala kaffaihi thalatha mirarin. Maka beliau menuangkan 'ala kaffaihi pada kedua telapak tangannya thalatha mirarin, tiga kali. Ya. Ini sudah masuk Isya atau belum? Muadzin, aina muadzin? Sudah masuk Isya atau belum? Aina muadzinukum yarfa yadah. Angkat tangannya. Sudah masuk Isya belum? Sudah. Baik, adzin. Baik, bismillah. Kita lanjutkan. Disebutkan tadi bahwa Humran maula Utsman radhiyallahu an melihat Utsman meminta diambilkan bejana berisi air. Lihat di sini bagaimana tata cara wudu. Ini salah satu hadis yang menerangkan sifat wudu Nabi, tata cara wudu Nabi. Fa'afragha 'ala kaffaihi thalatha mirarin, maka beliau menuangkan di kedua telapak tangannya. Ya. Thalatha mirarin, tiga kali. Faghassalahuma, lalu beliau membasuh kedua telapak tangan itu, ya. Tuangkan air itu di telapak tangan, dibasuh telapak tangan tiga kali. Thumma adkhala yaminahu, kemudian beliau masukkan tangan kanannya. Setelah dicuci tangan ini, beliau masukkan tangan kanannya, satu tangan masuk. Ya, yaminahu, satu tangan. Tangan kanan dimasukkan fil ina, ke bejana tersebut. Famadmadha wastansyaqa. Lalu beliau madmadah dan istinsyak. Jadi dengan telapak tangan ini yang kanan, madmadah dan istinsyak. Jadi dengan satu telapak tangan yang zahir, yang tampak dari hadis ini, ya. Dengan satu telapak tangan ini menghirup air itu ke hidung dan memasukkannya ke mulut untuk berkumur-kumur dengannya dan istinsyak dengannya. Baik. Thumma ghassala wajhahu thalathan. Kemudian membasuh wajahnya salasan tiga kali. Kemudian membasuh wajahnya salasan tiga kali. Ya. Wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian yadaihi dua tangannya. Kanan, kiri. Ilal mirfaqaini sampai ke mirfaq. Siku-siku. Salasa mirarin. Tiga kali. Salasa mirarin tiga kali juga. Thumma masaha biraksihi. Kemudian masaha biraksihi. Beliau mengusap kepalanya. Di sini enggak disebutkan berapa kali. Yang zahir kalau seperti ini ya satu kali. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan satu kali. Dan mungkin ada penjelasan insyaallah pada kesempatan yang lain tentang ini. Ya, karena ada riwayat yang memperjelas yaitu satu kali, ada pula hadis lain yang menyebutkan tentang mengusap kepala Nabi juga pernah tiga kali. Ala kulli hal, tentang ini insyaallah pernah pembahasannya pada kesempatan yang lain, namun di sini riwayat ini zahirnya mengusap satu kali. Thumma ghassala rijlaihi thalatha mirarin ilal ka'bain. Kemudian ghassala, membasuh rijlaihi, dua kaki beliau, thalatha mirarin, tiga kali, ilal ka'bain, sampai ke kedua mata kaki. Ya. Baik, jadi di sini sampai di sini dulu telah disebutkan wudu ini dengan tiga kali tiga kali. Terkecuali tadi yang disebutkan tentang mengusap kepala, zahirnya itu satu kali saja. Kemudian juga sebelumnya mengusap berkumur-kumur juga enggak disebutkan tiga kali, namun yang ma'ruf juga tiga kali, cuma di sini dalam riwayat enggak disebut ya. Mungkin dalam riwayat yang lain disebutkan, saya juga enggak sempat tadi melihat, terlewatkan. Barangkali di dalam syarah ada penjelasan. Insyaallah juga kita lihat pada kesempatan yang lain, semoga bisa kita dapatkan riwayat yang memperjelas. Nah, jadi hadis ini menunjukkan wudu tiga kali tiga kali. Jadi merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wudu tiga kali tiga kali. Ya, ini jawaban terhadap tadi babul wudu salasan, bab wudu tiga kali tiga kali. Menurut hadis ini sunnah. Merupakan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tsabitah, yang telah sahih. Kemudian lanjutannya di sini ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan di sini. Coba antum perhatikan berikutnya di sini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, yakni Utsman mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wudu saya ini. Ya. Jadi Utsman mencontohkan wudu Nabi. Dan Utsman menambahkan, Nabi pun mengatakan, man tawadza'a nahwa wudhu'i hadha. Siapa yang berwudu seperti wudu saya ini. Thumma shalla raka'atain. Kemudian sholat dua rakaat. Kemudian sholat dua rakaat. Ya, ini disebut dengan sunnatul wudu. Jadi sholat sunnah karena wudu. Ya, setelah wudu sholat dua rakaat ini sunnah. Thumma sholla rakaatain, perhatikan. Kemudian sholat dua rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri pada sholat itu. Artinya, pikiran-pikiran betul-betul difokuskan ke sholat. Nah, ini ya bagian daripada khusyuk. Kalau di dalam sholat berbicara dengan dirinya sendiri, di dalam sholat membahas ini dan itu, ya, berarti gak masuk dalam keutamaan ini. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Luar biasa, keutamaan besar bisa diperoleh dengan cara yang mudah sebetulnya, ya. Namun terkadang tidak mudah. Kenapa kok tidak mudah? Karena malas kadang. Atau karena kurang semangat, ya. Malas sama kurang semangat itu ya beda-beda tipis lah. Ya, padahal kan mudah. Juga kadang karena apa? Terutama syarat tadi, la yuhadditsu fihi ma nafsah. Syarat ini di sini ada perjuangan melawan apa? Melawan bisikan-bisikan. Nah, ini yang kadang syaitan juga punya peran. Syaitan akan berusaha membuat kita ingat macam-macam. Nah, ini memang perlu perjuangan di sini. Ya. Sebetulnya kalau wudunya saja, sholatnya saja masih mudah. Dan insya Allah mayoritas antum juga dengan mudah bisa melakukan. Ya, semangat melakukan. Cuma bab ini, syaitan akan menggoda. Nah, ini yang perlu perjuangan yang lebih. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang lain, ketika orang itu sholat, setan memang mengingatkan hal-hal lain. Ya, ingat ini, ingat itu. Ya, kita gak dengar ucapan setan itu. Tapi, ya karena kemampuannya, ya, hal itu langsung masuk ke pikiran kita. Ya. Misalnya tadi sore kita baru main bola, ingat bola tadi. Langsung ke sana. Tanpa kita sadari. Atau kita di rumah punya sesuatu, ingat bapak kamu, dan seterusnya. Nah, ini yang berat, ya, karena sangat lembut. Nah, makanya di sini perlu perjuangan untuk menepis bisikan-bisikan tersebut, sehingga kita dapat keutamaan yang ada dalam hadis ini. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang berwudu seperti wudu saya ini, tsumma shalla raka'atain, kemudian salat dua rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, di dua rakaat itu dia tidak bicara dengan dirinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Dijelaskan juga di sini oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Saya sebutkan secara makna dulu, kemudian nanti kalau antum mau tulis boleh. Tapi secara makna dulu disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa maksudnya di sini adalah istirsal, jadi larut dalam bisikan-bisikan itu. Artinya larut di sini ketika muncul, ya dia terus lanjut, ya. Tapi kalau ketika muncul ingat langsung tepis, kembali ke sholatnya. Nanti setan ingatkan lagi, ini dia sadar, tepis lagi, ya. Nanti rokaat kedua muncul lagi, diingatkan yang lain lagi, tepis lagi. Kalau kita selalu berusaha menepis bisikan-bisikan itu, insya Allah kita masih bisa memperoleh keutamaan ini, ya. Kalau kita berusaha apa, menepis bisikan-bisikan itu, insya Allah kita masih memperoleh keutamaan tersebut. Tapi kalau tidak, diingatkan tadi bab tenis meja, bab bola, bab pelajaran, bab ini, malah ikut larut, ya. Nah, ini yang tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena kata-kata yuhadditsu fihi manafsah, ini ada peran, berarti kan yuhadditsu, berarti dia yuhaddits, huwa yuhaddits nafsahu. Dia seolah ngajak bicara dirinya, artinya dia punya peran. Ya, makanya kalau dia justru menepis, nah ini berarti bagus. Dalam arti insya Allah masih punya harapan dapat keutamaan tersebut. Ya, dipahami ya. Ucapan Ibnu Hajar rahimahullah, kalau antum mau tulis, fadhal. Kata beliau, al-muradu bihi, pada kata-kata la yuhadditsu fihi ma nafsah, ya, la yuhadditsu fihi ma nafsah, al muradu bihi, yang dimaukan dengannya, ma tastarsilu an nafsu ma'ahu. Ma tastarsil itu artinya yang larut bersamanya, begitu. An nafsu, jiwa kita, ma'ahu bersamanya. Wa yumkinul mar'u qad'ahu, padahal seseorang mungkin memutus, dia mungkin menepis, tapi tidak dia lakukan, justru malah larut dengan yang diingat itu. Wa yumkinul mar'u qad'ahu li'anna qawlahu yuhadditsu taqtadhi takassuban minhu. Lianna qawlahu, karena sabda Nabi yuhadditsu, ya, yuhadditsu, dia mengajak bicara dirinya, yaqtadhi, berkonsekuensi, takassuban minhu, ada upaya darinya. Fa amma ma yahjum minal khatarat, adapun khatarat, yakni lintasan atau ya yang terbesit begitu ya. Ma yahjum minal khatarat. Yahjum itu tiba-tiba datang. Wal wasawis, dan bisikan. Wa yata'adzar daf'uhu, dan tidak mungkin ditolak langsung ya, karena namanya itu sedang serangan ya. Jadi namanya serangan ya, menuju ke kita dulu. Kita apa? Gak mungkin mencegah, ngomong ke setannya, jangan bisiki saya. Gak mungkin kan. Yang jelas dia masuk dulu ke kita. Sehingga yata'adzaru daf'uhu, enggak mungkin yang ini ditolak. Dalam arti saat datangnya, ketika setelah datang kita tolak. Wa yata'adzar daf'uhu fadzalika ma'fun anhu, maka itu diampuni. Wa yata'adzar daf'uhu fadzalika ma'fun anhu. Ya. Dan seterusnya. Ini ada penjelasan dari Ibnu Hajar rahimahullah terkait masalah ini. Baik, jadi kembali kepada hadis ini, berarti terkait dengan wudu tiga kali, maka itu adalah sunnah, ya. Dan di sini ada keutamaan khusus terkait dengan melanjuti wudu itu dengan sholat sunnah wudu dan berupaya untuk khusyuk di dalam sholatnya. Ya, keutamaannya adalah bahwa orang yang melakukannya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nas'alullah dzalik. Baik, sementara ini dulu. InsyaAllah kita lanjut pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin.